Dari manapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi pagi ini bagi kami semua ya Rabb. Jadikan hari-hari yang kami lalui benar-benar menjadi amal soleh kami. Bukakan hati kami agar selalu ikhlas melakukan apapun ya Rabb. Jadikan apapun yang kami lakukan benar-benar di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat dengan-Mu, dan jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat kami. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi beratnya hidup bukan karena persoalan yang ada, tapi karena salah menyikapi persoalan. Satu yang membuat hidup ini berat dan sulit adalah cita-cita. Barang siapa yang cita-citanya hanya duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, penghargaan, kekaguman, dan cinta makhluk, itu bersiaplah untuk hidup ini sangat berat dan menekan. Karena duniawi ini tidak diciptakan untuk menenangkan hati. Kecuali duniawi yang bisa membuat dekat dengan Allah, patuh ke Allah. Selebihnya menekan saja. Beda dengan orang yang cita-citanya jadi ahli sorga. Yang cita-citanya di akhirat jadi ahli sorga, hidup ini jauh lebih ringan. Kejadian apapun bisa dikemas menjadi bekal untuk menjadi ahli sorga. Jadi kalau terasa berat hidup ini, silakan periksa saja. Mungkin duniawi yang jadi targetnya, bukan jadi ahli sorga. Yang belum punya jodoh di dunia berat, tapi kalau ingat jodoh di sorga lebih ringan. Tidak ketemu pasangan di dunia, ketemu pasangan di sorga, masya Allah. Tapi yang tidak ingat sorga, berat. Dua, yang membuat beratnya hidup ini adalah bersandar, bergantung kepada selain Allah. Semakin berharap dari makhluk, maka semakin berat hidup ini. Pertama cita-cita, yang kedua kepada siapa dia bergantung. Kalau dia tumpuan harapannya adalah selain Allah, maka bersiaplah untuk hidup menderita. Karena selain Allah itu tidak ada apa-apanya kalau tidak dikuatkan Allah. Makhluk itu ciptaan Allah, dia tidak berdaya menolak musibah, tidak punya kekuatan mendatangkan manfaat, kecuali dengan izin Allah. Yang namanya makhluk itu lemah, tiada daya, kecuali dikuatkan. Bodoh, tak tahu apa-apa, kecuali diberi ilmu sedikit oleh Allah. Miskin, tidak punya apa-apa, kecuali dititipi sekedarnya oleh Allah. Yang dimiliki oleh kita-kita itu, yang utuh itu adalah dosa. Itu pun ditutupi oleh Allah. Kalau dibuka, hancur kita. Makanya bagi yang tertekan, silakan aja lihat hatinya. Pasti sedang kuat berharap dari makhluk. Tiga, Mengapa hidup ini berat, tertekan, menderita? Karena jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, semuanya mudah, tidak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Salah satu gerbang pertolongan Allah yang sering kita bahas adalah Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Kita simak sama-sama, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi sholat yang khusyuk itu bukan sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu yang mustahil kita lakukan. Bahkan kita pun sering khusyuk. Sering, yang jarang khusyuk ya yang sholat, yang sedang sholat itu. Ini saya lihat yang depan-depan ini ada beberapa jenis khusyuk. Ya. Ini khusyuk sekali, ini setengah khusyuk. Nah ini khusyuk beneran, maaf. Khusyuk itu seperti apa sih? Khusyuk itu secara sederhananya adalah konsentrasi, fokus, ikut tuh hati, pikiran, geraknya itu terfokus sama. Dan kita bisa melakukannya. Sering kali kita fokus. Ada yang mau paham di depan guru, belajar, dia konsentrasi, dapat ilmunya. Ini di masjid ini beragam. Yang paling serius dia paling dapat pemahaman. Yang kurang serius dia juga kurang dapat sesuatu. Sebetulnya begitu. Kita lihat komandan upacara ketika upacara itu sangat dijiwai. Benar? Hormat senjata. Krak. Langkahnya mantap. Lapor. Maaf ya, karena saya anak tentara jadi rada menjiwai. Lapor. Lapor. Salah huruf, masalah besar ya. Bisa tidak naik pangkat tadi. Juga sedang melamar khusyuk. Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu khusyuk, Pak. Dengan ini saya nyatakan saya berniat melamar putri Bapak. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan lamaran ini akan diurus oleh orang tua saya. Semoga Bapak bisa menerima dengan baik lamaran ini. Dan kalau Bapak tidak menerimanya, siap-siap saja menanggung resiko, Pak. Oh. Orang menanti vonis hukuman hakim itu juga khusyuk. Orang pinjam uang khusyuk. Aduh, tolong, benar-benar sulit urusan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Perih, tidak punya uang tuh perih. Tolong pinjami. Khusyuk, bayangkan melamar tidak khusyuk. Ah, saya itu ya gimana lah, ya sesuka bapak lah, mau nerima mau enggak ada. Saya juga lagi banyak urusan. Kira-kira diterima tidak? Sambil jalan-jalan atau spintrong di ruangan calon mertua itu. Pinjam uang tidak khusyuk, besar kemungkinan tidak dipinjemin. Jadi khusyuk bukan hal yang jauh dari kita. Terutama dalam dua hal, sangat berharap dan takut. Barusan adik, ada cerita nih, ada maling ke rumahnya, tidak terdengar, tapi yang khusyuk istrinya, tapi itu ada maling. Adik saya berbaik sangka, tikus. Beda ini, maling. Pas mau dilihat dari kaca, ketika disingkap itu gordeng ini, semuanya khusyuk ya kan. Pelan, pas disingkap gordeng, apa yang terjadi? Ternyata malingnya pas lagi di kaca itu lagi mau lihat. Dua-duanya khusyuk hadirin. Saking khusyuknya maling. Luar biasa. Itu takdir Allah ya. Cara Allah mengajari betapa banyak kita khusyuk. Dalam dua hal ternyata fokus kita tuh. Dalam takut dan dalam harap. Benar? Nah, kalau kita tahu hanya Allah satu-satunya penentu, satu-satunya penguasa segala-galanya, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah, hanya Allah. Harus pakai hanya ya, karena selain Allah tidak bisa melakukan apapun tanpa izin Allah, dan gerbangnya adalah sholat. Maka harusnya dikit-dikit sholat kita ini. Maaf kalau mengulang kembali, karena zikrullah itu akan mengundang pertolongan Allah. Kita, Allah juga zikir. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu janji Allah. Kita tidak ingat ke Allah juga, Allah pasti ingat kita, karena kita ciptaan dia. Kita diurus oleh Allah setiap saat. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullayawmin huwa fi sya'n. Semuanya memerlukan Allah. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengurus segala-galanya. Jadi kayak gini sekarang kita ini diurus oleh Allah. Semuanya, siapa yang ngurus kita? Kita boro-boro ngurus diri, tahu diri juga tidak. Benar Pak? Bapak kelihatan sudah agak lama ya di dunia. Sudah berapa tahun Pak? 53 tahun. Oh, adik saya Pak, saya lebih lama ya. Apa yang kita urus dari diri ini? Apalagi barusan waktu tidur, boro-boro ngurus diri, ingat diri juga enggak Pak. Diurus oleh Allah. Bedanya kalau kita zikrullah, Allah kan tahu kita ingat padanya. Allah tahu lisan kita menyebut namanya. Allah tahu pikiran kita lagi menafakurinya. Fadkuruni adkurkum, maka Allah mengingat kita dengan spesial. Bagaimana? Pikiran, hati dulu biasanya ditenangkan. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti tahu hati kita. Ya Allah, mau bisik mau pelan, wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati kita. Jadi kalau kita lagi zikir dalam bentuk apapun zikrullah yang syar'i, Allah pasti tahu. Hadiah pertamanya ini. Quran surat Al-A'du surat ke-13 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi kalau jatuh cinta, ingat sama si dia, itu yang bikin gelisah. Kecuali pas ingat dia, bungkus, serahkan ke Allah. Begitu memang tekniknya. Jadi, rekan-rekan sekalian, Allah lah yang menenangkan hati. Karena hati ini milik Allah. Huwalladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Surat Al-Fat ayat 4. Ini tolong dicatat supaya nanti kalau galau-galau ini ilmunya, ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Begitu. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Dari iman yang ada oleh Allah ditingkatkan dengan ditambah rasa sakinah. Enggak ada yang bisa ngasih sakinah selain Allah. Makanya nikah itu minta sakinahnya dari Allah. Suami tidak bisa membuat sakinah kecuali dengan izin Allah, ya. Maka jangan berharap dari suami, jangan berharap dari istri, jangan berharap dari harta. Sakinah itu berharap dari Allah. Nanti Allah nurunkannya beragam jalannya, bisa langsung, bisa lewat istri, anak, suami, mertua, apa saja. Lalu Allah udah tahu nih kita zikir, maka Allah nolong dengan tenang, pikiran jadi jernih. Jangan lupa hadirin, nada, kata, tulisan tergantung suasana hati. Kalau hatinya tenang, nyaman, itu cenderung kata-katanya tuh membuat nyaman, raut muka juga membuat nyaman, sikap kita membuat nyaman. Kalau hati tidak enak, maka cenderung penampakan kita juga tidak enak dilihat siapapun. Kalau bicara tidak enak didengar siapapun, kalau nulis tidak enak dibaca siapapun. Makanya orang yang kurang zikir cenderung tidak enak. Misalkan menyuruh pembantu yang bantu-bantu di rumah, karena sudah merendahkan, cenderung tidak enak. Sini atuh tolong ambilkan itu. Gitulah. Itu ciri-ciri kesombongan. Orang yang sombong itu hatinya tidak akan enak dan akan nampak dari nadanya. Sini. Sini. Nah, itu kan. Kata-katanya sama. Sini. Ngerti kan? Ngerti. Gitu hadirin. Itu semua tergantung. Nah, ini ciri-ciri orang kurang zikir, pasti nada-nadanya tuh kurang enak. Jelas? Nah, itu juga bos kurang zikir ya. Sing sabar atau ah. Padahal kata-katanya baik, tapi nadanya dari kurang zikir. Zikir atau zikir. Nah, dia ngomong zikir hatinya enggak. Selanjutnya hadirin, kalau zikir yang paling komplit itu adalah sholat. Karena dalam sholat itu zikirnya dalam keadaan wudu. Tidak ada yang berani sholat tanpa wudu. Zikirnya pasti menghadap kiblat. Tidak ada yang berani sholat tidak ke kiblat. Benar? Zikirnya komplit. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil ada dalam sholat. Zikir yang paling utama Al-Quran, itu justru dalam sholat dibacakan. Fatihah dan ayat-ayat lainnya. Juga ada gerakan ruku, ada gerakan sujud. Zikir dalam ruku, zikir dalam sujud, ada dalam sholat. Dan ada zikir yang paling hebat, yaitu doa yang diapit dua sujud. Doa itu zikrullah juga, ya, yang bisa memenuhi semua keperluan kita. Bagi yang merasa berlumur dosa, sholat. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Duh, kalau kita sholatnya bagus ya, pas nyebut Rabbighfirli itu bergetar hati. Warhamni, sayangi saya. Oh, kalau orang sudah dapat Rabbighfirli, dapat ampunan, dapat rahmat, itu udah enggak akan rugi tuh. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami, kami niscaya jadi orang rugi. Makanya ketika sholat itu sing dapat Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, limpahi saya dengan kasih sayang, wajburni, cukupi. Makanya orang-orang yang merasa banyak kekurangan, kalau ingin hidup cukup tuh perbaiki aja sholat. Bukan kaya tapi cukup. Warfa'ni, orang yang ingin mulia itu prosedurnya hatinya cukup dulu. Kalau orang koruptor itu hatinya miskin, uangnya banyak hatinya miskin, maka dia hina karena dia menjadi kemaru. Warfa'ni, diangkat derajat itu kalau hatinya udah merasa cukup. Kalau enggak dia akan minta-minta terus ke orang. Warfa'ni, warzukni, yang perlu rezeki halal barokah, sholat yang bagus. Nanti Allah pilihkan rezeki yang halal barokah. Lalu wahdini, wah bingung nih, harus apa yang saya lakukan, harus apa yang saya pilih, harus apa yang saya putuskan. Ada, lewat sholat. Mau ampunan, lewat sholat. Mau dapat solusi jalan keluar pertolongan kasih sayang Allah, lewat sholat. Mau hidupnya serba cukup, lewat sholat. Mau hidupnya diangkat derajat, sholat. Lewat sholat. Mau rezeki yang halal barokah, lewat sholat. Mau ditunjuki, sholat. Wa'afini, mau sehat lahir batin, sholat. Mau dihapuskan semua aib dosa sehingga tidak ada jejaknya di akhirat, wa'fu'ani, sholat. Makanya harusnya sholat itu menjadi favorit sekali bagi kita. Kita jaga wudhu nih, ada waktu sholat. Waktu duha ada waktu, tidak merugikan siapapun, sholat. Sedih, sholat. Cemburu, sholat. Hutang, bayar hadirinya, sholat. Pokoknya mah takut, sholat. Punya keinginan, sholat. Wah itu Allah suka nih lihat hambanya berwudu. Ah, sholat saya belum khusyuk. Sama hadirin. Tapi kalau serius memanahnya berlatih, maaf ya, Aab mencoba pagi-pagi nih kalau habis siaran jam 6 turun ke bawah sampai jam 6:30 olahraga ringan ambil memanah. Kalau latihan memanahnya terus tiap pagi, walaupun asalnya tidak kena, tapi setiap hari dilatih fokus sehingga nariknya benar, cara membidiknya benar, dirasa-rasakan, lama-lama kena. Kemarin di Jogja ada seorang pelatih pemanah yang mengajak memanah jemparingan. Kan? Jemparingan, Pak. Yang memanah sambil sila itu, Pak. Sambil sila beda, kalau saya berkuda di sini itu sila agak beda, ya. Tapi pas dicoba diajarin tekniknya, lah beliau mengatakan, "Wah, ini ya begitulah ya." Maksudnya kena. Karena sasarannya itu seperti lemper. Panjang, gepeng, dan nembaknya nembak lemper. Kata beliau sih, kok ini kena? Banyak kenanya. Sebetulnya itu tidak kebetulan. Itu karena sebuah proses terus-menerus latihan. Dan yang enggak latihan mah kemarin pas ngejepret itu patah panahnya, Pak. Karena belum paham caranya. Nah kalau kita 17 rokaat sholat dilatih diri ini dengan belajar fokus gitu, Pak. Tenang. Kalau tahu saya batuk, langsung Allah datangkan air. Hangat, hadirin. Bayangkan, pagi dingin, air hangat, Masya Allah. Tidak usah iri ya. Oh, minum sendiri itu hanya melukai hati masing-masing dan tidak mengurangi rezeki saya. Mangga, ah, silahkan. Silahkan aja, ah, silahkan. Nah, nada itu sama ya. Maha suci Allah ya. Allah buat gatel ini, terus batuk. Udah siap di bawah meja ini, air hangat. Hei, nikmat mana lagi yang akan didustakan. Saya tidak harus mencari mata air, benar? Tidak usah bawa kompor. Masya Allah. Semoga yang menyediakan air ini sing jadi ahli sorga. Jangan kikir untuk membalas kebaikan, paling tidak dengan doa. Supaya saudara bahagia, mudah-mudahan yang melihat air ini juga ahli sorga. Apalagi yang meminumnya. Loh, kok giliran saya gak ada yang amin? Ini dia ya, udah didoain. Teruskan. Nah jadi cobalah sholat itu dijadikan mujahadah riyadhah untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Memanah saja bisa, berkuda saja. Kalau kita banyak latihan itu menjadi nikmat berkuda itu. Itu hanya berkuda. Lah sholat paling tidak 17 rakaat sehari. Kalau ditambah rawatib jadi 27. Kalau ditambah tahajud jadi 38. Ditambah sholat duha jadi 40. 40 kali seharusnya makin mantep itu sholat. Kecuali belajar manahnya gak keru-keruan. Ya ngejerit ya tetangga. Mengerti kenapa tetangga ngejerit. Nah, Bapak Ibu yang baik, jadi sebetulnya sholat khusyuk sangat memungkinkan. Apa sih mujahadahnya? Ya tentu yang pertama syarat-syaratnya kita harus paham dulu bagaimana fikihnya sholat yang benar, ya. Yang kedua, paham. Karena kalau tidak paham, saudara baca puisi yang tidak saudara pahami, ya susah. Kalau paham tuh mengerti tuh enak, Pak. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, semua pasti binasa kecuali wajah Allah yang maha mulia. Makin kita belajar memahami yang kita baca, makin menikmati itu sholat. Lalu apalagi tumanina sholat itu. Sudah ngerti hukum-hukumnya, kemudian paham bacaannya, lakukan tumanina. Seperti ngeklik brankas. Nah ini kan ada dari BJB. Oh ya, boleh ya. Bukan BJB, BJB yang Bang Jabar, Bang Obajaba kalau gitu ya. Bang Jabar Banten, sebab kalau BJB Bang Jabar Banten, sia-sia, astagfirullahaladzim. Dari Bajaba tadi gimana? Coba lihat yang buka brankas, ada enggak yang buka brankas puter-puter sesukanya? Enggak kan? Saya enggak punya brankas yang gede, cuman saya lihat aja di film. Klek. Putar-putar ke kiri. Klek. Bengek, klek. Semuanya serba tertib. Bagusnya salat khusyuk itu begitu. Allahu akbar. Klek. Bismillahirrahmanirrahim. Klek. Jadi setiap ayat yang dibaca, setiap tasbih yang dibaca, setiap takbir itu seperti masuk ke yang semestinya. Klek. Allahu Akbar. Masuk karena ikut hati kita dalam menyebut Allah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ada yang pakai wabihamdi, ada yang begitu, dan ada juga bacaan lain. Tapi ikut. Maha suci engkau, wahai Allah yang maha agung. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Tumanina, enak. Sujud juga yang enak. Pas menyentuh jangan langsung pas sujud. Ini apa? Kan ada tuh yang Allah bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah belum ya saya Fatihah? Kayaknya sih udah nih, perasaan udah agak lama. Tapi dia kan awalnya bareng sama saya kan, yang di sebelah saya. Sekarang dia udah ruku, berarti udah kan? Allah. Memang dia khusyuk hadirin, memikirkan yang sebelahnya. Kadang seperti itu tuh, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kadang lagi ruku, attahiyatun barakatuh shalawatuh tamatuh. Baru sadar ketika tuh, astagfirullahaladzim, ada di sini. Sami Allah. Sambil lihat kiri kanan, takut ada yang lihat telunjuk dia waktu ruku. Sujud juga begitu. Pas nyentuh, bismillahirrahmanirrahim. Jadi balapan antara sujud dengan sujud. Ada yang begitu. Kita aja minta ke orang gak pernah kayak gitu. Pernah ada yang minta istri ke suaminya, minta buat saya minta duit sekarang juga buat bayar beli belanja, saya minta buat kesehatan, buat kosmetik dan sebagainya. Suami paling geleng-geleng kepala, ya Allah, kamu makan apa? Ya berapa banyak itu yang sholatnya kayak gitu? Begitu warahmatullahi wabarakatuh, ini mulutnya juga bergetar. Harusnya dinikmati, Terutama ini nih, doa di antara dua sujud. Bayangkan kan pengantarnya semua tuh Pak, sudah takbir, pembuka, iftitah, kemudian Fatihah, surat pendek, ada ruku, ada iktidal, ada sujud. Keluar ini doa diapit oleh dua sujud. Kayak permohonannya. Kan ini saripatinya. Mukhli ibadah tuh saripatinya doa. Udah diantar dengan prolog, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang minta pertolongan. Diapit lagi oleh sujud. Masya Allah. Saya kira enggak ada doa yang begitu tertib prolog dan epilognya. Benar? Tutupnya itu epilognya ya. Awal dan akhirnya. Ini kan mengantarkan doa itu dengan begitu banyak pujian ke Allah. Begitu banyak zikir. Lalu minta ke Allah. Ditutup lagi dengan zikrullah. Sujud. Tasbih. Harusnya ini paling top tuh pada waktu minta, tapi itu yang paling lupa, benar? Bahkan kita ini teh udah belum ya big feelingnya, dia sujudnya lama mikir ini sujud yang keberapa ya, satu atau kedua, aduh, lalu dia neleng ke sebelahnya, tapi dia udah tahiyat berarti udah kan, udahlah Allah Akbar gitu. Atahiyatnya juga enggak jelas ya. Atahiyatun barakatuh salamatuh tibatuh dia. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bayangkan hadir. Aduh itu teh Allah tahu semuanya tuh. Bayangkan kita ngadep ke Allah. Benar-benar ngelantur tuh pikiran. Wah, untung Allah Maha Baik ya. Gak dijatuhin speaker aja. Allah nutup-nutupin tuh. Disangka yang sebelah kita mau kita khusyuk. Padahal kita lagi memecahkan masalah. Ada yang pengen beli tas juga. Sebelum sholat lihat tas. Allah, kan indah benar tas itu ya. Agak jarang tas itu di pengajian cuma satu-satunya. Allahu Akbar. Tapi harganya men berat. Sami Allah. Tapi kan bisa dicicil 12 kali ya. Allahu Akbar. Uang mukanya dari mana? Allah, enggak yang itu aja dijual yang lama enggak apa-apa deh setengah harga ada yang mau. Allahu Akbar. Selebihnya minta aja sama suami. Sami Allahu Akbar terus aja. Udah pastikan beli. Assalamualaikum. Senyum dia. Berhasil mengambil keputusannya. Saudara ketawanya enak sekali. Besar kemungkinan kita ngetawain diri sendiri. Ya. Sampai kapan kita akan begini ya. Kita benar-benar punya kunci, tapi kuncinya dimainin aja. Udah ada lubangnya, cos-cos ke sana sini. Kapan kebukanya? Kan kita punya kunci nih, sholat. Tapi masukinnya enggak dimasukin ke tempatnya. Cos-cos sana sini. Ya enggak bisa kebuka. Ada udah masuk, kotrek. Enggak jelas lagi, bukan diputer sesuai dengan semestinya. Punya berangkas, muter-muter sesukanya. Kapan kita dapat ampunan Allah lewat sholat? Kapan dapat pertolongan Allah? Padahal cuma 3 menit, 5 menit sholat itu dibanding dengan 24 jam. Ngobrol aja atau main WA, BBM-an aja bisa, panteng terus. Ada yang online terus tuh. Apa-apalah hadirin. Fokus ke yang lain, tidak fokus ke sholat, itulah bagian dari masalah kita. Ya. Sekarang kalau mau sholat, coba prepare-nya, persiapannya lebih baik. Biasanya orang yang sholat khusyuk tuh lihat dari sholatnya, wudhunya juga bagus. Kan ada yang wudhunya colek-colekan, ya. Mau wudhu, kecepet. Hidung toel. Apalagi yang pakai make up mungkin. Karena takut make up-nya luntur. Aduh, lebih sibuk dengan pujian orang daripada ingin diridhoi Allah. Ada yang cuma colek-colek tangan, war. Yang paling pelit bagian kaki, toker-toker. dah aja. Lalu ngebetulin sajadah juga pakai kaki itu Pak, kan kelipat ujungnya, toker ujung. Main toker aja. Sing tertib, pakai baju yang rapi, pakai pengharum, minyak wangi yang enak ya. Tempat sujudnya dibuat enak supaya kita bisa menikmati. Masya Allah. Ya, ini ringan saja, tapi mudah-mudahan bisa diamalkan. Terima kasih. Ada penelpon, silakan. Ingetin 5 menit terakhir akan menutup dengan statement ya. Statement itu pernyataan. Silakan. Baik, kami undang sahabat MT di pagi hari ini di 0222017076. Bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di pagi hari ini di 0222017076. Bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di pagi hari ini, sudah ada yang tersambung di line telepon. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dengan sahabat siapa, di mana? Dengan Umi Haifah. Umi Haifah, silahkan, di Cianjur. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, kami kan punya dua orang anak, A. Yang satu sih 14 tahun dan yang satu 9 tahun. Dan yang paling besar itu belum balik ya, ayah. Ya, kedua-duanya belum balik. Tapi insya Allah kalau untuk sholat sudah istiqomah, A. Alhamdulillah. Dan selebihnya selalu Umi ajak untuk bersedekah, A. Baik dengan uangnya sendiri gitu atau dengan apapun yang yang anak-anak mampu gitu. Nah, yang ingin Umi tanyakan, A, apakah pahala yang didapatkannya itu akan ia dapatkan gitu, A, khusus untuk dia, untuk dirinya sendiri gitu, A. Dia jadi bukan balik untuk orang tuanya. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau belum balik? Belum balik, belum ada catatannya. Tapi semua kebaikan anak ini bisa mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Lalu orang tuanya makin dapat pahala, doanya makin didengar oleh Allah. Balik lagi anak, jadi ditipi-tipi anak yang lebih soleh. Urusan pahala memang urusan Allah. Urusan kita adalah urusan ikhlas. Ya. Insya Allah semua kebaikan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Jadi walaupun anak itu tidak tercatat pahalanya, tapi pasti Allah sudah memperhitungkan segalanya. Karena anak bisa sholat juga dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Hadiah bagi orang tuanya. Mudah-mudahan begitu ya. Baik, kami dan kembali sahabat dan kidi. 3 aja cukup ya, sesudah 3 akan menyampaikan sesuatu ya. Baik ya, di line telepon sudah ada yang bergabung kembali di 0222017076. Kita akan coba sambungkan. Baik, terputus di line telepon. Boleh dicoba kembali sahabat MK di 0222017076. Di 0222017076 bisa Anda pergunakan untuk bergabung di pagi hari ini. Baiklah, kita masih menantikan penelpon yang bergabung di pagi hari ini. Mungkin ada informasi tambahan, silakan. Ya, ini adalah pernyataan tentang skandal saudara Ahok sehubungan dengan tersebar luas rencana aksi damai mengawal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Semoga tanggal 4, rencana aksi tanggal 4 ini menggugah banyak pihak untuk lebih bersungguh-sungguh menyelesaikan ini dengan seadil-adilnya. Kepada aparat, kami sudah percaya bahwa akan menyelesaikan ini dengan baik. Namun, jikalau terkesan lambat dan mengulur, maka inilah yang membuat umat Islam yang terluka hatinya dengan skandal saudara Ahok ini semakin kecewa dan akan menggelar aksi damai pada tanggal 4 November. Sungguh besar harapan kepada Pak Jokowi, Presiden Indonesia, yang ditemui oleh saudara Ahok sebelum datang ke polisi, pasti memahami bahwa ini bukan perkara sederhana. Cukup satu ayat saja, ayat Allah pemilik jagad semesta diremehkan, maka dampaknya seperti ini. Polisi, Pak Kapolri, Kapolri akan sangat lebih mudah bertindak. Jikalau Presiden memerintahkan langsung, karena ini ada dalam genggaman perintah dari Presiden. Semoga Pak Jokowi serius memandang ini, karena bagi umat Islam yang menyadari kemuliaan Al-Quran, kehormatan para ulama, benar-benar menganggap hal ini hal yang sangat serius. Kekurang seriusan akan berdampak luas dan bisa panjang. Tentu saja kami sama sekali tidak menginginkan ada kerusuhan, kerusakan di negeri yang kita cintai. Tapi sumbernya itulah yang harus segera diatasi. Saya sepakat dengan Letnan Jenderal Johannes Prabowo yang saya baca dalam tulisannya, bahwa untuk menghentikan demo sebesar apapun tidak bisa dengan akal-akalan, tidak bisa dengan secara-cara, kecuali satu saja, yaitu menghilangkan penyebabnya. Dan penyebabnya adalah harus segera diproses dengan cepat, seadil-adilnya skandal saudara Ahok ini. Mudah-mudahan keadilan yang ditegakkan akan menjadi solusi terbaik. Menganggap remeh urusan ini adalah kesalahan yang sangat besar. Saya datang ke beberapa daerah dan dari tiap daerah ternyata sangat memperhatikan skandal ini. Bagi saudara-saudaraku yang akan ikut tanggal 4 November, luruskan niat. Kita tidak niat berbuat kerusakan, keburukan, kecuali kita berniat berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Luruskan niat, lalu bertekadlah untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan rambu-rambu akhlakul karimah Islam. Kita berikan contoh bagaimana aksi damai walaupun diikuti dengan ratusan ribu orang yang tetap menampakkan akhlakul karimah. Insya Allah AA pun akan ikut bergabung pada tanggal 4 juga dengan teman-teman. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Saya kira mudah-mudahan aksi damai untuk langkah-langkah yang konstitusional ini diperhatikan oleh para pemegang amanah. Semoga Pak Jokowi bisa segera bertindak, karena ini bukan perkara sederhana. Jangan sampai hanya karena satu orang yang tidak bisa menjaga dirinya, negara ini menjadi dalam kesulitan yang besar. Kami hanya menginginkan sikap yang adil, keadilan, tidak lebih. Semoga Allah menolong bangsa ini untuk bisa bersikap benar-benar di jalan yang Allah ridhoi. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan ambil bagian di dalam menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan dengan cara-cara yang adil, cara-cara yang akhlakul karimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Terima kasih para pendengar. Oh, kalau ada yang mau tahu nanti Darut Tauhid mungkin akan menggunakan label di tangannya BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Seluruh rombongan Darut Tauhid nanti akan membawa kantong sampah, kantong plastik, kantong kresek untuk membersih dan sapu lidi. Seperti biasa, rombongan Darut Tauhid dalam aksi-aksinya adalah bagian BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kami ikut dalam ambil bagian, bagian bebersih. Bagi yang berminat nanti silakan hubungi pesantren, kita akan bersama-sama bahu-membahu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah melindungi negeri kita ini dari apapun yang bisa merusak, yang bisa menciderai ketauhidan, menciderai ketaatan, dan semoga membukakan hati para pemimpin dan juga semua masyarakat untuk menjaga negeri ini sebaik-baiknya di jalan yang Allah sukai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.